إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. InsyaAllah kita melanjutkan dalam ta'liq atau catatan kaki yang sangat panjang dibawakan oleh Sahibu Syarah Abu Abdillah Mahathir Nasir Al-Fihri Hafidhullah Ta'ala. Di sini kita masih dalam nukilan dari pemilik kitab Tashilul Aqidah Islamiyah, mempermudah akidah Islam. Di situ ada beberapa perkataan yang rancau yang memahami dari sebagian ayat dan hadis. Bahwasanya dzalika bi annahum apa? Karihuma anzalallah fa ahbata a'malahum. Jadi yang terletak dalam kesalahan dalam ayat tersebut adalah penafsiran orang tersebut ma dengan arti apa? Jami', maknanya seluruh. Yang demikian itu bahwasanya mereka membenci seluruh apa yang Allah turunkan. Karena membenci seluruh apa yang Allah turunkan, maka hukumnya kafir. Kalau membenci sebagian, tidak. Ini yang dibicarakan, dikomentari panjang lebar, dibawakan bantahan terhadap ucapan tersebut, menafsirkan ma yang dia itu isim mausul bimana alladhi artinya umum. Dan kalau umum itu dalam usul fikih adalah mencakup afrod. Mencakup apa? Afrod mencakup apa? Person-person yang dikandung oleh umum. Walaupun tidak semuanya, sebagiannya pun juga terkandung, tercakup. Maka siapa yang membenci apa yang Allah syariatkan, walaupun satu syariat saja, maka hukumnya adalah kafir. Enggak harus disyaratkan membenci seluruh syariat. Satu syariat saja yang dibenci, dan itu benar-benar datang dari Al-Quran dan Sunnah, kok dibenci, maka dia kafir. Enggak harus kafirnya dengan syarat membenci seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkas dari apa yang dijelaskan sisi kesalahannya pemilik kitab Tashilul Aqidah Islamiyah. Kemudian masih kita masih dalam beberapa nukilan dari pemilik kitab tersebut. Belum selesai. Di sini dalam halaman 140 lihat. Bagian bawah sekali. Berkata Al-Fihri Abdullah Ta'ala menukilkan ucapannya pemilik kitab Tashilul Aqidah Islamiyah. Tsumaqala sahibul kitab. Kemudian berkata pemilik kitab tersebut, wa kadzalika qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam thaqifa ma annaha syaratat alaihi an la sadaqata alaihi wa la jihada. Dan demikian juga beberapa dalil yang dianggap sebagai penguat ucapan dia, bahwasanya mengkufuri sebagian atau benci pada sebagian syariat bukan kafir. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Thaqif. Thaqif itu adalah nama kabilah yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thaqif kalau pakai nisbah jadi apa? As-Saqafi. As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Belum tahu? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa dia? Pembunuh banyak kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam di hari itu. Ulama berselisih tentang kafirnya dia dan muslimnya dia. Ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan kafir, dan yang lain. Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Jadi nisbahnya kepada apa? Qabilah Tsaqif. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini, dalam hadis ini menerima Tsaqif, yakni menerima Islamnya. Padahal qabilah ini mensyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qabilah tadi tidak mau membayar zakat. La sadaqata alaiha. Alaiha ala apa? Dhamir di sini ya. Alfan Tsaqif. Wala jihadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Islamnya qabilah Tsaqif, padahal qabilah tersebut mensyaratkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau membayar zakat. Sedekah di sini zakat maksudnya. Zakat yang wajib. Ya kan, benda apa, hal-hal yang di situ terkena zakat seperti unta, kambing, sapi, kerbau. Kan dari emas juga ada tanaman-tanaman seperti apa? Zabib, syair, tamer, apa satunya lagi? Nah. Hintah. Itu empat. Dan yang ada yang mengatakan yang lain. Jadi mereka enggak mau membayar zakat dan mereka enggak mau jihad. Itu pun diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum muslimin. Wal hadis rawahu Abu Dawud. Hadis terkait dengan penerimaan Nabi terhadap qabilah Tsaqif ini riwayatnya Abu Dawud bi raqam dengan nomor 3025. Bisnadin hasanin dengan sanad yang bagus. Yakni sanadnya diterima. Fadhahiru halihim, berkata pemilik akidah tadi, zahir keadaannya qabilah Tsaqif tadi, annahum dakhulu fil Islam ma'a karahatihim li hadaini al-hukmaini. Zahir keadaan mereka sesungguhnya mereka masuk dalam Islam. Nah, bersamaan kebencian mereka dengan dua hukum tersebut. Hukum yang mana? Zakat dan jihad. Nah, kalau itu maunya pemilik kitab ini menentukan dengan bukti ini membenci sebagian syarat Allah tidak kafir. Harus membenci seluruhnya baru kafir. Maka sekarang kita mengikuti jawaban yang dibawakan oleh Fihri Hafizullah Ta'ala terhadap ucapan tersebut. Itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat, sehingga perlu dibantah, perlu dijawab. Kenapa dikatakan syubhat? Karena dia mirip dengan kebenaran tapi tidak benar. Nah, syubhat itu dikatakan syubhat. Syubhat dikatakan syubhat listibahiyah bil haqqi wa laisa apa? Wa laisa bil haqq, karena dia mirip dengan kebenaran tapi tidak benar. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahu dari Sa'adah. Di sana disebutkan tentang makna syubhat. Jadi syubhat itu karena dia mirip dengan kebenaran tapi dia tidak benar. Maka kalau itu dalil tadi yang dibawakan oleh sahibul kitab nampaknya benar. Syaratnya orang membenci syarat Allah itu harus seluruhnya. Kalau sebagian tidak harus kafir katanya. Maka jawabannya anna hadza mahmulun ala karahatil amal bihima lima syaqqatihima alaihim fi ibtida'il amr. Maka jawabannya bahwasanya kebencian mereka terhadap dua hukum tadi, zakat dan jihad. Sementara itu Rasulullah masih menerima Islam mereka. Ini dibawa kepada kebencian pengamalan dua hukum tadi. Dikarenakan keduanya hukum tadi adalah berat atas mereka, atas kabilah tersebut. Fibtida'il amr. Apa maknanya fibtida'il amr? Apa maknanya Pak Aris? Hah? Pak Aris? pemananya? Awal kali mereka menerima Islam, wajibnya membayar zakat dan jihad. Dua perkara ini memang berat atas mereka di awal mereka masuk Islam. Walaysa fihi nas bi annahum karihu tasyri'aha. Tidak ada di dalam hadis tersebut nas yang menunjukkan bahwasanya mereka itu membenci disyariatkannya dua hukum tersebut. Seharusnya ini laisa bin nas bi annahum karihu tasyri'ahuma. Begitu. Dalam hadis tersebut tidak ada nas yang menunjukkan bahwasanya mereka itu membenci disyariatkannya. Mereka itu membenci untuk pengamalannya saja. Baldoiru halihim annahum karihu ada'aha. Bahkan keadaan mereka yang zahir, yang nampak, sesungguhnya mereka itu membenci ada'. Ada itu apa? Menunaikan dua hukum tadi, zakat dan jihad. Fatalattafa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. Apa talattaf? Rasulullah sallallahu itu mensikapi dengan sikap lembut bersama mereka, walaupun mereka mensyaratkan an la shadaqata 'alaiha wa la jihada. Walaupun mereka mensyaratkan tidak mau membayar zakat dan enggak mau jihad. Nabi pun masih dalam bentuk bersikap lembut bersama mereka li ilmihi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam di atas pengetahuan. Bi annahum sesungguhnya mereka idza amanu saya lamun fi wujubi zakat wal jihad alaihim wa sayam tasiluna dalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya jika mereka beriman, mereka akan mengetahui tentang wajibnya zakat dan wajibnya jihad atas mereka, dan mereka akan mematuhi dan akan melaksanakan hukum tersebut. Walam yusaddid alaihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mensikapi sikap keras terhadap mereka karena masih awal-awal mereka mengenal Islam. Mohon di sini, yes, nggak apa, mereka belum mau bayar zakat, belum mau jihad, yang penting masuk Islam dulu. Nanti kalau sudah beriman, ya kan, selain waktu mereka akan mengetahui hukumnya dan mereka akan mengamalkannya. Mohon ya, kalau di sini, ini termasuk tarekat dakwah. Tarekat dakwah itu bukan begitu langsung orang itu dijadikan langsung kayak stempel tak jadi. Nah, pelan-pelan, ya toh. Pelan-pelan. Tapi hukum tetap ditegas, ditegaskan. Bukan kok pelan-pelan itu hukumnya disembunyikan. Mabum. Hukum Islam tetap ditegaskan. Tapi masalah penekanan perkara lain tetap disampaikan. Hukum Islam ini, hukum ini bid'ah, hukum ini syirik, hukum ini kekufuran, sampaikan. Menerima dan enggak menerima itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Taufik di biadillahi ta'ala, dan kita sabar, ya kan? Bukan kemudian disembunyikan, ditutupi, bahkan dipelintir, takut nanti apa? Lari, ya kan? Takutlah lari, mau lari kemana? Kita sampaikan hukum Islam, apalagi lagi maraknya menjamur penyakit syirik, penyakit kekufuran, penyakit bid'ah, disampaikan. Adapun seorang itu belum menerima, iya, tapi kalau membantah dan menentang, ya kan, atau mempengaruhi orang lain untuk menentang kebenaran, maka mensikapinya beda. Seorang itu sesuai dengan kadar apa? Kejahatannya disikapi. Baik. Di sini pun seperti itu buktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talattafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum li ilmihi. Talattafa tadi. Bersikap alam, Rasulullah melembuti mereka saja. Di mana mereka, kalau Allah tahu bahwasanya iman itu menuntut ini dan ini dan ini, mereka akan mengamalkan. Rasul tidak memperkeras terhadap mereka. Li'allayan furu minal Islam, supaya mereka tidak lari dari Islam. menerima Islam. Maka kalau itu ya kau perhatikan, seorang yang mau menerima dakwah salafiyah ini tentunya pelan-pelan. Pertama mungkin ragu-ragu, ini dakwah apa? Kok singkotnya dawa-dawa, pakaiannya kusut-kusut, banjir, apa, jadi kebanjiran yang macam-macam, dakwah model apa? Kadang begitu. Ngerokok gak boleh, negara musik gak boleh, nonton TV gak boleh, foto-foto gak boleh, ini dakwah model apa? Nah, itu biasa, wajar. Kenapa? Karena manusia sejak lahir sudah dicekoki dengan perkara-perkara tadi. Bahkan belum lahir sudah di apa? Dibisikkan di telinga-telinga ibunya. Mau lahir pun nanti sudah dijanjikan, kamu nanti kalau lahir saya kasih ini, kayak saya bikinkan ini dan macam-macam. Nah, maka wajar kesesatan dari apa? Umur dini sudah dikasih dicekoki dengan kesesatan. Maka ketika ada kebenaran, mereka sangat asing. Maka dalam hal ini perlu pelan, tapi belum bagaimanapun, maka hukum Islam tetap disampaikan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tapi ya, maka di sini walam syadid Allah min Allah yanfur min al-Islam wal ilmi bi anna hadha syartu al-fasid la i'tibara bi wal athara lahu. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya syarat yang rusak tadi tidak muktabar, enggak dianggap, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Apa syaratnya? An la shadaqata 'alaiha wa la jihada. Saqib mensyaratkan tidak mau membayar zakat, enggak mau jihad. Ini adalah syarat yang fasid, syarat yang rusak. Enggak ada i'tibar dengannya. Enggak muktabar, enggak dianggap. La athara lahu, enggak ada pengaruhnya. Wa kama fi sahihaini an Aisyah fi kisati Barira. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Aisyah terkait dengan kisahnya Barira. Barira itu nama orang. Jangan dibaca Burairo, Barira. Tatkala berkata, "Wastariti lahum alwala'a." Mahum wastariti lahum alwala'a. Apa makna wastariti lahum alwala'a? Siapa yang tahu ini? Terus wala'nya? Wastariti lahum alwala'a. Maksudnya dia ini dibebaskan, tapi walaknya bukan milik yang membebaskan. Syaratnya itu mau begitu, itu nggak bisa diterima. Walak adalah milik yang membebaskan seharusnya, tapi keluarganya mau mensyaratkan walaknya milik mereka, milik masih milik keluarganya. Itu mana walak? Dan wala itu adalah luhmatun kaluhmatil nasab. Jadi ada waris mewaris. Si fulan membebaskan budak, maka nanti dia punya hak warisnya. Si tadi yang membebaskan, maunya enggak. Itu. Wala masih milik keluarganya. Ini yang batil, ini namanya syarat batil. Fa innahu la athara lahu. Syarat ini enggak ada pengaruhnya. Maka di situ, di sini sambungannya apa? Kullu syartin laisa fi kitabi lahi bahwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka batil sekalipun 100 syarat. Walidzalika ja'a fil hadis nafsihi fi khabar Saqif. Jelasan tadi langsung sekarang diperlebar dan dipertegas. Maka oleh itu datang dalam hadis itu sendiri dalam khabar tentang Saqif tadi, tentang kabilah tersebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da dzalika. Setelah itu Nabi bilang kepada mereka. Tengok. Jilid 8 halaman nomor hadis 3009. Saya tasaddaquna wa yajahiduna in idza aslamu. kabilah tersebut sekarang walaupun mereka enggak mau membayar zakat dan enggak mau jihad, tapi mereka akan bayar zakat dan mereka akan berjihad jika mereka masuk Islam. Mafhum? Kalau memang benar-benar mereka menerima Islam, tentunya nanti akan mematuhi peraturan-peraturan Islam, yang penting masuk Islam. Nah, fasaqafiyun law aslamu tsumma jahadu wujubaz zakat wal jihad alaihim khosatan. Lana aslam qabla adama wujubiha alaihim lakanu bidzalika kafirin bila raibin. Maka orang-orang sakif tadi, taruhlah mereka masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam mereka ingkar tentang wajibnya zakat, ingkar wajibnya jihad atas mereka secara khusus perkara tadi yang diingkari. Di mana karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menerima kewajiban, karena Nabi menerima tidak wajibnya atas mereka. Taruhlah begitu. Seandainya mereka itu masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam mereka ingkar terhadap kewajiban jihad, ingkar terhadap kewajiban zakat secara khusus atas mereka dengan alasan karena Nabi menerima tidak wajibnya atas mereka, sungguh mereka akan menjadi kafir tanpa ragu dengan ingkarnya terhadap kewajiban zakat dan jihad tadi. Mafhum? Taruhlah kalau mereka masuk Islam beneran, kemudian enggak mau, tetap juga enggak mau menerima kewajiban zakat, di mana karena dulu masuknya, awal masuknya tidak apa? Tidak disyaratkan, bahkan diterima Islamnya karena enggak mau bayar zakat, enggak mau jihad, tetap diterima. Sekarang pun juga tetap lanjut seperti itu, enggak bisa. Tetap kafir. Mafhum ini? Awal kali masuk Islam mensyaratkan tidak mau bayar zakat, enggak mau jihad, diterima. Kemudian setelah masuk Islam berlanjut, kemudian tetap juga enggak mau. Ya enggak bisa, tetap kafir. Mafhum? Nah itu. Ini tanpa ragu. Qala al-Imam al-Hafidz al-Mustahid Abu Ahmad al-Qassab sumia bidzalika likasrati ma kutila minal kuffar fi maghazihi. Gimana maunya ini? Dinamai dengan takif karena banyaknya yang terbunuh dari kufar dalam peperangan-peperangan tadi. Kalau Ibnu Taimiyah anhu, siapa? Al-Hafidz Al-Mustadz Abu Ahmad Al-Imam Masyhur dalam kitab Dar'ul Ta'arud, Dar'ul Ta'arud Bainal Aql wa Naql. Dar'ul Ta'arud itu apa makna Dar'ul Ta'arud? Menepis pertentangan antara akal dan dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Menepis pertentangan dalil Al-Quran dan Sunnah akan bertentangan dengan akal. Ini namanya Dar'ul Ta'arud Bainal Aql wa Naql. Dar'ul Ta'arud Bainal Aql wa Naql, kitab yang paling top yang dimiliki Ibnu Taimiyah rahimahutaala, menepis pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah dan antara apa? Akal. Jadi akal yang soreh gak akan berbenturan dengan dalil yang sahih. Akal yang soreh, apa yang soreh itu? Akal yang soreh, akal yang sifatnya sehat, tidak akan berbenturan dengan dalil yang sahih. Nah, disitu dalam jilid yang ke-6 halaman 252, saya punya kitabnya di rumah tentang Dar'ul Ta'arud ini. Wandur syiar, syiar apa maksudnya di sini? Syiarul Alam Nubala, jilid 16 halaman 213, Lidzahabi. Al-Karji Ahadul A'immah Al-Kibar fi Nukatil Islam, Bintuk-bintukatul Quran. Ini agak ada yang terpotong ini. Gimana langsung ke Al-Karji di sini? Tapi kita lanjutkan saja. Wa ala a'lamu bayana al-ummah. Mungkin qala al-Karji Ahadul A'immah Al-Kibar fi Nukatil Quran, Jilidul Awal, jilid yang pertama halaman 480. Dia bilang Al-Karji ini Wal a'lamu bainal ummah khilafan bi annal kharija minal kufr ilal iman law qala uminu billahi wa uminu bi anna salata waz zakata haqqun walakin la uqimu huma wa aqtasiru alal qaul bi syahada anau la yuqbal minhu. Kata Al-Karji dalam kitab Nukatul Quran jilid pertama halaman 480, beliau bilang, aku tidak mengetahui di antara umat ini perselisihan. Aku tidak mengetahui perselisihan di antara umat ini, yaitu sesungguhnya orang yang keluar dari kekufuran masuk ke dalam iman. Orang ini jikalaulah bilang, saya beriman dengan Allah, saya beriman dengan bahwasanya salat itu dan zakat itu adalah hak, akan tetapi saya tidak melaksanakan dua hukum ini, salat dan zakat, dan aku cuma mencukupkan persaksian syahadah la ilaha illallah tok, sungguh dia tidak diterima, annau la yuqbal minhu, ucapan tadi tidak terima dari dia. Mafhum di sini? Mafhum Yahya? Aywa. Demikian beliau berkata, seorang yang keluar dari kekufuran menuju iman, kemudian dia, seandainya dia bilang, aku beriman dengan Allah, aku beriman bahwasanya sholat dan zakat itu adalah hak, dan akan tetapi aku tidak melaksanakan dua hukum ini, dan aku cuma mencukupkan persaksian la ilaha illallah, ini adalah tidak diterima dari dia Islam tersebut. Wa annau kafirun kama kana, di persaksian dia enggak berguna, bahkan dia tetap kafir sebagaimana sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, sebagaimana dulu. Halalu dam wal mal, darah dan hartanya halal. Apa makna darahnya halal? Apakah boleh diminum? Enggak. Boleh digodok, direbus? Enggak. Tapi apa? Darahnya apa? Dibunuh, orang yang dibunuh tidak ada hukum, gratis pembunuhannya. Hartanya juga apa? Jadi harta ghanimah itu maksudnya. Tapi bukan kok langsung bunuh-bunuh saja, itu pada syarat-syaratnya harus terpenuhi. Wa analladhi harrama damu bisyahadah walladhi yuhmalu alaihi fil harb. Adapun orang yang darahnya haram dengan cuma mengucapkan kalimat syahadah, enggak mengamalkan apa-apa, itulah yang dia itu dibawa kepada peperangan. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah, nah, ilallah, kemudian apa, belum sempat melakukan apa-apa selain tadi itu perang. Waladhi yuhmalu alahi fil harb fayadharul qaul bihima aw yaji'u mutabari'an. Fayudhiru al-qaul bihima ayudzi'u mutabari'an fayakuluha wayaskutu liyukmaru bisolah wa zakat alal ayyam wala yustaratu tarku sholah wa zakat fi waqti islamihi. Ini kurang begitu paham. Fayudhiru al-qaul bihima ayudzi'u mutabari'an fayakuluha wayaskutu liyukmaru bisolah wa zakat alal ayyam wala yustaratu tarkus shalah wa zakat fi waqti islamihi. Ini kita tinggalkan dulu. Yang jelas, tarola ada seorang yang keluar dari kekufuran menuju keimanan. Dia berkata beriman dengan Allah, beriman dengan wajibnya sholat dan zakat, tapi dia enggak melaksanakan dua perkara tersebut, bahkan cukup dia mengatakan, aku cuma yang penting bersyahadah, ini enggak diterima Islam dia, bahkan tetap kafir. Jadi beda, ya kan, orang yang masih awal tadi dengan orang yang masih sudah melanjutkan waktunya dalam Islam, sebagaimana tentang kisahnya Qabilah Thaqib tadi. Suma qala, siapa yang qail di sini? Sahibul kitab Tasilul Aqidah Islamiyah. Wa aidan fa inna mujarrad fi'lil ma'asi yuhmalul asi sa'am lam yasa ala bughdi ba'di ta'at. Atau yahmilul asi sa'am yasa ala bukti ba'dil ta'at. Kemudian pemilik kitab tadi melanjutkan perkataannya untuk memperkuat apa yang dia inginkan, bahwasanya benci terhadap syariat itu tidak kafir kalau enggak seluruhnya. Dia melanjutkan perkataannya dan juga fa inna mujarrafil ma'asi, sesungguhnya cuma sekedar melakukan perbuatan maksiat. Ini seorang yang melakukan ini mau atau enggak mau tetap dia harus dibawa kepada benci kepada sebagian ketaatan. Mafhum di sini, orang yang melakukan maksiat maka dia tuntutannya benci terhadap sebagian ketaatan katanya. Ini masa bisa? Sekarang orang melakukan suatu perkara maksiat, apakah dengan pasti dia ini benci suatu ketaatan? Ya enggak bisa. Dia mencintai tapi dia enggak bisa melakukan. Nah, seperti itu. Enggak harus. Pemasalan al-waqi' fi syurbil khamr aw fi zina al-musrif ala nafsihi fi fi'lihi ma yakrahu ayyut tabaqa syar'ullahi bi baladihi hatta la yumna min hadil ma'asi. Dia membawakan suatu contoh. Orang yang terjatuh dalam meminum khamr atau zina, musrif yang dia ini, apa mana musrif itu? Banyak melakukan hal tersebut pada dirinya. Ini keterlaluan dalam melakukannya. Asrafa yusrifu. Apa? Israfernya apa? Apa dar? Berlebihan dalam melakukan atas kedua perkara tadi, syurbul khamr dan zina. Dia enggak suka untuk diterapkan syariat Allah di negerinya supaya enggak terlarang dirinya tadi dari maksiat-maksiat ini. Wa yakrahu, dan dia juga enggak suka ayal tazima min man haulahu bisyar'illahi fayamna'unahu min fi'lihima. Dia juga enggak suka terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya untuk komitmen dengan syariat Allah. Kenapa enggak suka? Kalaulah mereka akan komitmen dengan syariat Allah, maka mereka akan melarang dirinya dari dua perbuatan tadi, syurbul khamr dan zina. Kama yakrahul muhtasibin fi ma'nihima, sebagaimana juga peminum khamr, penzina, dia juga enggak suka dengan orang-orang muhtasibin. Muhtasibin ini apa? Satpol PP. Kalau di negeri kita Satpol PP. Mabum? Satpol itu apa? Satuan polisi? Satpol PP? Apa itu? Satuan, apa namanya Satpol PP? Ayo, itu. Biasanya kan dia yang suka obrak-abrik, anu toh? Iya. Obrak-abrik apa? Perjudian. Terus apa lagi? Misalnya, Ayo, itu muhtasibin, itu bahasanya ahlu hasbah. Ahlu hasbah itu kalau di Saudi Arabia, hayatul ingkar, hayatul amr bil ma'ruf nahi anil mungkar. Hayatul amr bil ma'ruf nahi anil mungkar namanya hasbah. Hayatul hasbah. Kalau di sini mungkin ya hansib. Cuma di sini kan enggak perkara-perkara yang di situ-situ enggak boleh, itu saja yang diingkari. Yang disetujui boleh walaupun mungkar ya enggak di, enggak apa-apa. Nah, itu namanya apa? Rizalul hasba atau muhtasibun. Hansip pertahanan sipil. Satpol PP. Salah parkir nanti di apa? Diapakan? Diapakan apa? Ya, jualan ke pedagang kelima kalau salah tempat nanti di berabrik lah, itu namanya apa? Muhtasibun. Cuma kadang-kadang banyak perkara yang mungkar mereka tidak mengingkari, enggak mau berabrik. Kenapa? Karena bukan perkara yang tertantum dalam apa? Dalam pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Nah, di sini maksudnya sebagaimana orang-orang yang membenci tadi, orang-orang yang muhtasibun tadi, dalam melarang dua perkara tadi, yaitu apa? Minum khamr sama zina. Wa ma dzalika faqad ajma ahlus sunnah ala anna mujarrada fi'lihi ma la yukhrijul abda min milatil Islam. Fadalla dzalika ala anna kurha ba'dil ta'at allati hiya min dinillahi ta'ala laisa mukaffiran. Nah, dia mengalojot perkataannya. Ya kan? Dengan perkara itu, dengan apa? Dengan kebencian orang-orang yang membenci terhadap muhtasibun, tahu muhtasibun? Apa tadi muhtasibun? Ah, orang yang suka obrak-abrik. Nah, itu Satpol PP, wis bahasane biar gampang. Ya kan? Kalau mungkin apa? Kalau punyanya swasta FPI. Nah, Front Pembela Sapi. Nah, itu kan suka apa? Suka obrak-abrik orang yang dianggapnya untuk diobrak-abrik, ya kan? Tapi kalau yang mereka tidak sepakat untuk diobrak-abrik, ya enggak usah diobrak-abrik. Yang diobrak-abrik apa? Seperti apa? Main biliar, ya kan? Bawa towa, ngunjakno cawedok, lah ngono kuwi. Riba yang besar-besaran dibuka siang malam, enggak dibiarkan saja. Nah, itu FPI. Satpol PP juga seperti sama saja. Ya. Tapi yang namanya muhtasibun, yang benar-benar negara Islam yang menegakkan, ya semua kejahatan harus diobrak abrik. Nah, itu. Selama dohir nampak di luar atau dalam rumah, hukumnya beda. Paham toh? Nah. Ini tentunya orang-orang yang suka dengan kejahatan itu adalah membenci para petugas tadi. Nah, ini sebagai bukti katanya benci pada sebagian taat yang itu termasuk dari agama Allah, bukan termasuk perkara yang mengkafirkan. Ini dalilnya menurut dia. Ini cara pendalilannya. Mafhum? Nah, dengan demikian, kapan seorang benci terhadap agama itu, terhadap syariat Allah itu harus kafir? Jika benci seluruhnya katanya. Maka jawabannya apa? Wa dalaisa bisyai. Nah. Ucapan yang tadi diucapkan enggak ada apa-apanya. Laisa bisyai. Iku lho ucapan rana apa-apane. Mafhum? Kenapa wal mulazama muntafiyatun? Wal mulazama muntafiyatun. Apa mulazama? Yang dilazamkan tadi adalah tertiadakan. Konsekuensi yang mereka tuntut itu tertiadakan. Siapa yang membenci petugas mengobrak-ngabrik kemungkaran berarti membenci ketaatan itu loh, enggak harus. Ngapain ini? Nah. Sekarang taruhlah kita, ya kan, membenci suatu perkara yang mungkar dilakukan oleh seorang atau kelompok. Apakah dengan demikian? Gimana? Terbalik. Kita sekarang yang mengingkari suatu perkara yang mungkar. Kemudian yang mengingkari, yang kita ingkari tadi benci kepada kita. Apakah makna dengan demikian dia benci kepada ketaatan? Ya enggak harus. Ya kan? Ya kan? Dia tahu bahwasanya itu perkara yang dia lakukan itu mungkar. Dia enggak, cuma apa dia enggak suka kalau itu dilarang gitu aja. Syarat ini benar. Saya enggak membenci, cuma saya enggak benci apa saya seharusnya saya ini dijarno wae. Nah, itu maunya. Maka dikatakan al-mulazamatu muntafiyatun. Jadi konsekuensi tadi itu adalah tidak harus. Nah. Enggak harus. Nah, orang yang membenci petugas tadi enggak harus dia itu membenci suatu kebaikan. Nah. Balqa tastami'u fil qalb ba'dul iradat al mutanaqidah. Bahkan kadang dalam hati itu terkumpul sebagian kemauan-kemauan yang mutanaqidah, yang kontra. Mafhum? Kemauan yang kontra. Kadang itu terkumpul dalam hati. Kontradiksi. Beberapa iradat, beberapa kemauan ini kadang terkumpul pada suatu hati. Berkemauan yang kontradiksi itu kemudian satu hati. Contohnya kasyahwatin nafas lil maksiyah wa bughdil qalb laha. Seperti jiwanya ini selera dengan maksiat. Tapi hatinya membenci kemaksiatan tersebut. Fa min babi aula la yalzamu min fi'lil maksiyah bughdhu ta'ah. Dan lebih utama lagi, ya kan, tidaklah mengharuskan perbuatan maksiat itu membenci ketaatan. Fazakmu bi anal musrif ala nafsi bizina yakrahu ai yu'mala bisar ilahi bizunat wa yakrahu ai yaltajima nasu bil afaf wadin li alayamnauhu kulhu laisa bisai. Maka anggapan bahwasanya orang yang keterlaluan dalam jiwanya, orang yang berlebihan dalam jiwa, dalam dirinya, dengan melakukan zina, ini penzina. Maka anggapan bahwasanya si penzina itu tidak suka untuk dipraktekkan syariat Allah pada para penzina, diterapkan syariat Allah pada para penzina, dan dia enggak suka dengan adanya manusia itu komitmen dengan menjaga kehormatan dan agama, supaya mereka itu enggak melarang dirinya dengan apa yang mereka lakukan dalam satu kesehatan tadi. Kuluhu laisabai, seluruhnya ini enggak ada artinya. Wala dalilnya alih, enggak ada dalilnya sama sekali. Ngapum ya, Pak? Nah itu enggak apa, enggak ada dalil sama sekali. Bal dalil yukhalifu, bahkan dalil menyelisihinya. Fa inna katsiran min ahlil kabair yuhibbun ahlal hasbah. Bahkan banyak dari kalangan pelaku-pelaku dosa besar, mereka itu mencintai petugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Itu namanya ahlul hasbah. Ya kan? Mafhum, Alfan? Jadi banyak pelaku-pelaku dosa besar itu mereka mencintai ahlul hasbah. Dan itu benar, itu terbukti. Buktinya mereka apa? Menyadari kalau pertanyaan itu salah. Wa yuhibbuna ayyuhkam bil Islam fi biladihim. Mereka pelaku-pelaku dosa besar tadi juga mereka senang kalau dalam negerinya itu diterapkan hukum Islam. Wa yamtahuna wulata umurihim bi kamatil hudud wa in kanu yuhibbuna sitr ala anfusihim. Mereka juga memuji para penguasa. Mereka juga memuji para penguasa mereka dengan menegakkan hukum-hukum had. Apa hukum had? Hukum yang sudah ada kepastian hukumnya, seperti mencuri dengan kadar yang mencukupi dipotong tangannya. Orang yang menzina yang dia itu masih bujang dicambuk 100 kali diasingkan 1 tahun. Orang yang zina itu kalau dia itu sudah pernah menikah maka dirajam. Dan semisalnya orang yang membunuh tanpa hak maka hukumnya dibunuh. Orang yang membunuh tanpa sengaja maka disuruh membayar diyat dan disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya apa? Hukum had yang sudah ada ketentuannya. Selainnya adalah hukum takzir. Nah, apa takzir? Hukum istilahnya menghardik, dicambuk, dipenjara, dijewer. Nah, mungkin dengan apa sekian-sekian, nah itu namanya takzir. Nah, cambuk sekian kali dan semisalnya. Hukum had itu seperti itu. Orang yang menuduh zina tanpa bukti dicambuk berapa kali? 80 kali dan enggak diterima persaksiannya selama tidak belum bertaubat. Itu namanya hukum had. Nah, selainnya hukum takzir. Nah, takzir itu ya kan? Cambuk sesuai dengan istiadatnya seorang imam, kadang ada 20 kali, ada sekian kali, tergantung istiadat. Ulama berselisih dalam perkara tersebut. Taib. Jadi mereka banyak pelaku-pelaku maksiat itu memuji para penguasa mereka dengan menegakkannya hukum hudud, hukum yang sudah pasti ketentuannya. Wain kanu, sekalipun mereka ini juga senang kalau diri mereka itu enggak kena hukum. Sitr ala anfusihim. Mahfum ya, Pak? Ya kan? Wa katsirun minhum yuhibbuna ala ta'a wal istiqamah wa yatamannauna ayyuinahumullahu ala syahwatihim fa yatubu minha. Banyak dari antara pelaku maksiat itu mencintai orang-orang yang taat. Ya kan? Banyak penjudi itu suka dengan kiai. Suka dengan apa? Orang yang baik. Ya kan? Suka orang yang multazim. Dan mereka itu berangan-angan ya tamannauna apa? Berangan-angan mereka itu punya keinginan dalam hati mereka itu semoga saja Allah itu menolong mereka, membantu mereka sehingga bisa mengalahkan syahwat mereka. Lalu mereka bertaubat dari maksiat tersebut. Ya. Dan ini sangat banyak, perokok saja banyak sekali mereka yang ingin berhenti merokok tapi enggak bisa. Piye carane? Nah, demikian juga pemabuk. Nah, itu. Pemabuk pun seperti itu. Bisa juga yang lain sama saja. Wasyurabul khumur wadukhon la yughiduhum ayyarau ulama al-islam yahdaruna minha. Demikian juga para peminum khamer, para pengisap rokok, dukhon tu rokok. La yughidu, mereka tidak membenci. Mereka itu melihat para ulama Islam melarang dari khamer dan rokok. Paham toh? Nah, setelah kita mengharamkan rokok, mereka enggak membenci kita. Ya ada juga. Katanya apa? Rokok itu bikinannya malaikat, jangan ngomong gitu. Akhirnya kebacok. Nah, seperti itu ada juga. Baik. Bal tajiduhum yahdaruna abna'ahum minha wa yadribunahum ala dalik. Bahkan kau mendapati pelaku maksiat itu, mereka itu melarang anak-anak mereka dari minum khamer, dari merokok. Bahkan mereka memukuli anak-anak mereka. Nah, enggak boleh merokok, enggak boleh minum khamer. Wada fulan wa fulan minasaba atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukima alaihimul had. Ini fulan dan fulan dari para sahabat. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum had atas mereka. Walam yakrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yuqala innahum qabla taubatihim kanu yakrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au yakrahu natasri al-hudud. Nah, dan enggak boleh dikatakan bahwasanya mereka itu dulu sebelum taubat membenci Rasulullah SAW dan membenci syariat hudud, tidak. Wakadzalikal musrifun ala anfusihim bisurbul khamr. Demikian juga mereka yang keterlaluan diri mereka itu minum khamr. Qad yu'ta bi ba'dihim katsiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqimu alail had. Nah, banyak di antara mereka itu yang gandrung minum khamr lalu ditetangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membuat hukum had, dicambuk. Peminum khamr itu sekali cambuk 20 kali. Sekali lagi minum, cambuk lagi 20 kali. Tiga kali minum, cambuk lagi, dua kali, keempat kali minum baru di apa? Dibunuh sebagian demikian syariatnya. Itu namanya ditakzir. Taib. Jadi bunuh. Kemudian jadi enggak harus identik dengan pelaku maksiat kemudian apa? Tuntutannya apa? Membenci ketaatan yang enggak harus. Paham Pak Widi? Aywa. Aywa itu bahasa Arab. Artinya nah ngono. Baik. Apa? Apa? Baik. Ana guna. Wala yajuz ayyukala fi haqqihim innahum yubghiduna Rasulullah SAW annal musrif sa'am abala butayyib ghidal muhtasib. Enggak bisa dikatakan, enggak boleh dikatakan dalam orang-orang yang pelaku maksiat tadi itu sesungguhnya mereka membenci Rasul. Kenapa? Karena orang yang keterlaluan berbuat maksiat tadi mau enggak mau tetap dia membenci petugas. Petugas apa? Al-amru bil ma'ruf nahyi 'anil munkar, namanya muhtasib. Nah, kalau di sini tempatnya apa? Mesti di sini apa? Satpol, Satpol PP. Ya. Baik. Fadha batilun bal qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhim la tal'anhu fa inna yuhibbullaha wa rasulah. Bahkan ini batil. Apa mana batil? Apa yang batil? Talazum tadi. Konsekuensi tadi yang dikatakan batil, pelaku maksiat membenci ketaatan, pasti itu adalah batil. Kenapa? Karena Nabi bilang kepada satu di antara mereka, peminum khamer, latal anhu, jangan kau laknat dia, si peminum ini, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena betapa seringnya orang ini dibawa kepada Nabi, kali-kali dibawa, setiap kali dibawa apa? Karena minum, kasus minum khamer. Sekali dibawa lagi, karena minum khamer. Nah. Nabi, jangan kau laknat, karena ada orang yang melaknat. La'anahullah, betapa banyak ma'aksarohu yuktabila Rasulullah SAW. Semoga Allah melaknat dia, betapa seringnya dia dibawa kepada Nabi karena kasus yang sama. Tetapi kata Nabi bilang, la'anahu, jangan kau laknat dia. Sesungguhnya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, Rawal Bukhari. Ya kan? Fahum yuhibbuna tasri Allah wa yuhibbuna ayyunaffadah syar'ullahi fil mujrimin. Nah, bahkan mereka itu pelaku maksiat tadi, banyak yang mereka itu mencintai syariat Allah, mencintai untuk diterapkan syariat Allah pada orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pelaku dosa. Wa man qawiya imanuhu minhum taqaddama ilal imam liyuqima alal had. Pelaku-pelaku dosa tadi, di antara mereka yang imannya kuat, ya kan, datang langsung kepada imam supaya imam menegakkan hukum pada dirinya, hukum had. Wa minhum man yastatiru bi satrillah, dan antara mereka pelaku maksiat ada yang memang bersembunyi dengan apa? Dengan apa? Allah menutupi dia tidak terbongkar. Nah. Wa minhum man yubghidu ayyukum 'alal had la li'annahu yubghidu tasyri' bal lima fihi min ilamihi aw qatlihi aw hadki satrihi. Di antara pelaku maksiat itu ada yang memang apa? Enggak suka kalau ditegakkan hukum pada dirinya. Bukan karena dia ini membenci syariat, tapi karena syariat itu ya sakit pada dirinya. Dia nanti terbunuh, dia nanti terbongkar apa? Keburukan, keburukannya dia enggak suka. Fadza minal kurh at-tabi'i. Ini termasuk kebencian yang tabiat. Bukan timbul dari lubuk hati yang membenci syariat Allah. Naam. Nah, pemana naam? Ya. Al-ingimasu fil kabair wal i'rad anil wajibat qad yu'addi bi sahibiha fil mustaqbal ila kurhiddin wa fughdihi. Memang ya. Ingimas ingomasayan gomisu ingimasan nyemplung kelem. Orang yang tenggelam dalam dosa-dosa besar dan berpaling dari kewajiban, kadang memang orang tadi terantarkan di masa akan datang akan membenci agama dan enggak suka dengan agama. Mabum ini. Nah itu. Orang yang kelem, tenggelam dalam dosa besar dan berpaling dari kewajiban itu bisa saja dia nanti akhirnya akan membenci agama seluruhnya. Walidzalika qaulul ulama al-ma'asi baridul kufur. Maka oleh itu berkata ulama, maksiat-maksiat itu adalah jembatan kekufuran. Mabum, maksiat itu adalah jembatan menuju kekufuran. Itu berkata para ulama. Fa'atil uquba al-ilahiyya qad tahillu bi ba'dil usat alladziina yukhalifuna amrahu. Nah, uquba ini, siksaan yang ilahi, siksaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kadang memang mengenah pada sebagian pelaku maksiat yang mereka menyelisih perintah Allah. Yakni apa? Uquba apa? Uqubatul kufur, siksaan bentuk kekufuran keluar dari agama dikarenakan apa? Kelem dalam kemaksiatan, enggak mau mentas. Nah, bisa jadi apa? Akan dikasih siksa oleh Allah dengan akhirnya apa? Nah, terus langsung kufur. Wadzalika hadzarahumullahu ta'ala wa qul, itu Allah memperingatkan mereka, ayusi baum fitnatun, ya kan, akan tertimpa fitnah. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi antusi baum fitnatun ayusi baum adzabun alim. Nah, padahal dzalika ala wujubil khauf minal ma'asi wa annaha min asbabil wuqufir ridda iya dan billahi minha. Maka ini sebagai bukti atas wajibnya orang itu khawatir dan takut dari maksiat-maksiat, dan sesungguhnya maksiat itu adalah termasuk sebab-sebab terjatuhnya seseorang dalam kemurtadan, dan semoga Allah melindungi kita darinya. Apa mana sebab? Sebab itu kadang terlambat dari yang disebab-sebabkan, enggak harus mengenal. Seperti ngebut sebab kecelakaan, tapi enggak harus pasti kecelakaan. Nah, paham toh? Demikian juga. Ya kan? Gandrung dengan maksiat sebagai sebab akan benci terhadap agama, tapi enggak harus, bisa juga lewat, bisa juga lepas. Apa? Ayo, masih panjang waktunya? Hah? Wis? Baik. Nah, idza tabayyana dzalika, insyaallah sambunglah nanti pada waktu yang akan datang. Tinggal sedikit ini. Alhamdulillah. Mm-hmm.